gambar peristiwa yang telah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi. Gemilang di sana.